Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akhwan fiddin a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Kitab Fathul Majid. Sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullah wa qala Allah taala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Wa yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah." Jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah, siapapun. Siapapun, apakah malaikat, nabi, rasul, wali, jin, syaitan, apapun dan siapapun, tidak boleh. Allah melarang, wala tad'u min dunillah, selain Allah. Mala yang fa'uka wala yadurruka, apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan itu. Allah pastikan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan apa? Kemanfaatan. Dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta, kalau engkau tetap melakukannya, berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minal zalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang aniaya. Wa yamsaka Allahu bidurrin, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada engkau dur, musibah, bencana, fala kashifa lahu illa, tidak akan ada siapapun yang bisa mengangkatnya dari engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi, orang kalau sudah ditimpa musibah, tidak akan ada yang bisa mengangkat musibah itu dari siapapun, dari orang tersebut kecuali Allah Subhanahu. Wa yuridka bi khairin, dan kalau Allah menginginkan untuk engkau kebaikan, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menolak kebaikan, memalingkannya dari engkau atau mencabutnya dari engkau. Tidak ada. Ini pertanda bahwa semua alam semesta ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu dungu kalau ada orang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bodoh. Begitu jelasnya dalam Al-Qur'an, masyaallah. Wala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asyar, kita lihat syarah keterangan penjelasnya. Qala Ibnu Athiyyah maknahu, berkata Ibnu Athiyyah, makna ayat ini, qila li wala tad'u, jangan kalian berdoa, jangan kalian meminta, jangan kalian memohon, bahwa ma'tubun ala aqim. Baik, wa hadzal amru wal mukhatabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sebelumnya, wa aqim wajhaka lid-dini. Ayat sebelumnya. Wa hadzal amru wal mukhatabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dan pembicaraan ini diarahkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u. Pembicaraan ini arahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hadzal amru wal mukhatabu lin nabi idza kana hakadha fa ahra ayyataharraza min dzalika. Maka atas dasar ini, orang selain nabi saja nabi saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan pernah meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka selain nabi lebih pantas untuk dia hati-hati. Selain Nabi lebih pantas untuk dia hati-hati. Jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal khitabu kharaja makhrajal khusus wa huwa 'amun lil ummah. Khitab ini nampaknya memang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini umum untuk seluruh umat. Baik. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir di hadhil ayah yaqulu ta'ala dikum. Berkata Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, wala tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqika syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah. Wala tad'u, dan jangan engkau meminta wahai Muhammad kepada selain sesembahanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khaliqika, dan selain penciptamu sedikit atau satu apapun, la yanfa'uka fid dunya, yang tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada engkau di dunia dan di akhirat. Wala yadurruka fi dinin wala dunya, dan tidak akan pernah bisa memberikan kemudaratan kepada engkau di urusan agama dan duniamu. Yakni bidzalika al-alihata wal asnam. Yang dimaksud di sini selain Allah adalah tuhan-tuhan, patung-patung, berhala-berhala, kuburan-kuburan, dan apapun. Yakunu la ta'budha rajian naf'aha aw khaifan darrah. Jangan engkau menyembahnya dalam keadaan berharap kemanfaatannya atau takut kemudaratan. Fa innaha la tanfa'u wa la tadurru. Selain Allah tidak akan ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Barakallahu bik. Fa in fa'alta dalika fada'utaha min dunillah. Kalau engkau tetap melakukan larangan ini dan engkau tetap berdoa meminta kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yaqulu minal musyrikin billah, yakni engkau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Baik. Qultu wa hadhihi al-ayah laha nadha'irun. Nadha'ir ka qawlihi, ayat ini banyak yang serupa dengannya seperti ucapan Allah, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabi. Jangan kalian berdoa meminta, ini babnya bab berdoa kepada selain Allah, ya kan. Orang datang ke kuburan wali fulan minta, ya wali fulan tolong saya diberi, ya wali fulan tolong saya disembuhkan, ya wali fulan tolong saya dimudahkan. Allah melarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tuhan-tuhan yang lain. "Fatakuna minal mu'addabin." Maka kalau engkau tetap melakukannya, engkau akan menjadi orang-orang yang diazab. Wa qawluhu, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu." Jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah, tuhan-tuhan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi hadis ayat bayanun anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa semua yang dimintai, maka dia telah dipertuhankan dan dijadikan Tuhan. Semua yang dimintai doa, barakallahu fikum, maka dia adalah Tuhan. Barakallahu fiik. Anna kullaman kullama da'uwin yakun ilaha. Baik. Wal ilahiyatu haqqul lillahi la yasluhu minha syai'un li ghairi. Dan ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu. Tidak sah untuk dimiliki oleh siapapun. Maka ketuhanan selain Allah adalah ketuhanan yang batil. Barakallahu fiik. Baik. Walihada qala la ilaha illahu, oleh kerana itu Allah mengatakan di ayat ini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dzalika bi anna Allah huwal haqq, demikianlah bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hak untuk disembah. Wa nama yad'una min dunillah, dan adapun tuhan-tuhan yang mereka seru, yang mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil, maka itulah tuhan yang batil siapapun. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Wa hadha huwa at-tauhid, dan ila tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rusulah, yang Allah utus seluruh rasul. Wa anzala bihi kutubahu, dan Allah turunkan seluruh kitab-kitabnya untuk ketauhidan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan untuk tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, mengikhlaskan agama untuk. Wa din kullu ma yudanullahu bihi minal ibadatil batinatil zahir, agama itu adalah semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Baik. Wa fasara Ibnu Jarir fi tafsirih, dan Ibnu Jarir menafsirkannya dalam tafsir beliau bi du'a. Baik. Barakallahu fikum. Wa ma umiru illa liya'budullaha, yani yad'ullaha. Jadi kalau Anda berdoa, doa hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa huwa fardun min afradil ibadah. Ini merupakan satu dari sekian banyak ibadah, doa. Ala adati salafi fit tafsir fasul ayata bi ba'dil afradi ma'naha. Ini merupakan kebiasaan salafus salih dalam menafsirkan. Terkadang mereka menafsirkan dengan salah satu di antara anggota-anggota dari makna secara keseluruhan. Barakallahu fiik. Jadi ibadah, ini jangan kalian melakukan ibadah kepada Allah, ya, jangan kalian berdoa kepada jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anda hanya boleh beribadah, ini hanya Anda boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah diartikan doa. Barakallahu fiik. Wa illa ibadah adalah semua ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari haji, salat, puasa dan yang lain. Termasuk antaranya doa. Cuma karena pembahasan kita di sini adalah pembahasan doa, maka ini sangat barakallahu fikum, sangat pas dibawakan oleh beliau dari tafsiran yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Wa man sarafa minha syai'an li qabrin, maka barang siapa yang menyerahkan di antara ibadah-ibadah tadi yang begitu banyak, termasuk di antaranya doa, barakallahu fikum, syai'an li khabrin, sesuatu di antara ibadah-ibadah tadi itu untuk kuburan, dia berdoa ke kuburan, doa adalah ibadah, dia menyembelih untuk kuburan, menyembelih adalah ibadah, barakallahu fikum, dan yang lainnya, atau istighatha atau yang lainnya, awsanamin, kuburan kah, atau patung patung kah, atau berhala kah, awgairidhalik, atau yang lainnya, maka ditakadahu ma'budan, maka sungguh dia telah menjadikannya sesembahan atau Tuhan. Waja'alahu syarikan lillah, maka ketika dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilahiyah allati la yastahiqu illahu, dia telah mempersekutukan Allah dengan dalam ketuhanan yang tidak ada yang pantas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafir. Wa may yad'u ma Allah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tuhan yang lain, la burhana lahu bih, tidak ada buktinya, tidak ada hujahnya, tidak ada alasan yang mereka pakai untuk melakukan perbuatan ini, berdoa kepada selain Allah, fa inna ma hisabuhu 'inda rabb, maka perhitungannya nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Allah menyatakan siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia kafir, musyrik. Barakallahu fiik. Fatabayyana bi hadhihi al-aya wa nahwaha. Bihadzal wa nahwiha anna da'wata ghairillahi syirkun wa kufrun wa dhalal, maka jelaslah melalui ayat ini dan yang semisal dengan ayat ini anna da'wata ghairillahi syirk, bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kekufuran serta kesesatan. Wa qulu wa yamsasallahu bi dhurrin barakashi falahu illahu, kalau Anda ditimpa atau Allah menurunkan kepada kalian mabarat, musibah, bencana, malapetaka atau yang lain, falakashi falahu illahu, tidak akan ada yang bisa mengangkatnya dari Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, dan kalau Allah menginginkan untuk engkau kebaikan, fala radda li fadli, tidak akan ada yang bisa menolak keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah berikan siapa saja Allah kehendaki dan kemampuannya. Fa idahul mutafarridu bil mulki wal qahr, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam kerajaan dan penundukan. Barakallahu fikum, Allah menundukkan segala sesuatu, qahr wal ata wal man', di tangan Allah Subhanahu wa taala pemberian dan penghalangan. Allah berhak untuk memberi, berhak untuk menahan. Wadhar wan naf', yang bisa mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan hanya Allah Subhanahu wa taala, duna kulli ma siwa, selainnya tidak. Apakah itu wali, apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu syaitan, wali jin dan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Fayalzamu min dhalika an yakuna huwal mad'u wahdahu, maka mengharuskan untuk tidak kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Al-ma'budu wahdahu, yang kita ibadahi semata-mata. Fa innal ibadata la tasluhu illa li malikit turri wan naf', karena ibadah itu tidaklah sah, tidaklah pas untuk kita serahkan kecuali kepada pemilik ad-dar wan naf'. Karena yang mampu untuk memberikan kemanfaatan dan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala, selainnya enggak. Baik. Kalau enggak, apanya yang kita takut? Patung ini, berhala ini, kuburan ini, wali ini enggak bisa melakukan apa-apa, enggak bisa memberi apa-apa, enggak bisa sama sekali. Apanya yang Anda harapkan kalau tidak bisa memberi? Begitu dungu orang kalau dia mau minta kepada sesuatu yang tidak bisa memberi. Kan demikian. Allah pastikan bahwa semuanya tidak bisa memberi. Semuanya tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Fa innal ibadata la tasluhu illa li malikit durr wan naf'. Ibadah itu tidaklah pantas kecuali untuk pemilik kemudaratan dan kemanfaatan. Wala yamliku dzalika wala syai'an minhu ghair, dan tidak ada yang bisa memiliki ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu, yang dengannya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ibadah semata-mata. Duna man la yanfa'u wala yadur, dan tidak boleh diibadahi siapapun yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Wa qawlu ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunaka kashifatud dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunaka muzigatu rahmati qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkil. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum, katakan wahai rasul kepada mereka, ara afara'aytum ma tad'una min akhbiruni afara'aytum, ini kalian yang sudah memperhatikan, sampaikan kepada aku apa yang kalian dapat, apa yang kalian perhatikan tadi. Akhbirun, apa itu? Mata du'a min du'illah, sampaikan kepada aku tentang sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, in aradani Allahu bidurrin, seandainya Allah menghendaki untuk aku ditimpakan mudarat oleh Allah Subhanahu wa taala, haluna kashifatu durri, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tadi itu mampu untuk menghilangkan kemudaratan yang Allah timpakan kepadaku? Mampu? Au aradani birahmah, hal huna musikatu rahmah, atau kebalikannya, justru Allah menginginkan rahmat untuk aku, apakah sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu bisa menahan rahmat itu sehingga tidak sampai kepadaku? Tidak mampu, tidak bisa. Barakallahu fiik. Kul hasbi Allah, katakan cukup Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik, dia mencukupi aku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ayat yang serupa ini sangat banyak. Ma yaftahillahu linnasi min rahmati fala mumsik anha. Apa saja yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah tetapkan ke rahmat, kebaikan untuk satu makhluk, satu kaum, satu umat atau orang per orang, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Barakallahu fiik. Baik. Fala mumsik lahu wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'd. Dan apa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada seorang pun yang bisa melepaskan. Baik, selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha agung lagi maha bijaksana. Fa hadza ma akhbara bihi Allah taala fi kitab. Inilah yang Allah kabarkan di dalam kitab. Min tafarrubihi bil ahiyati wa rububiyyah. Dari bersendiriannya Allah dalam masalah ketuhanan dan pemeliharaan. Barakallahu. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang hak. Selain Allah yang dipertuhankan adalah Tuhan yang batil. Barakallahu. Dengan ayat yang kita bacakan tadi. Baik. Minta farudihi billahiyati warubiyah. Wa nasab al adilla ta'ala ala Allah telah menancapkan dalilnya, menegakkan dalilnya, dalil bahwa tidak ada yang bisa beri manfaat dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kalian takuti dari tuhan-tuhan? Tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Terus apa yang kalian harapkan dari yang kalian sembah selain Allah itu? Tidak bisa mendatangkan manfaat. Barakallahu fiik. Ini sangat jelas barakallahu fiik. Tentang apa? Tentang ketauhidan dan kesyirikan. Barakallahu. Makanya dianggap orang bodoh ketika orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dungu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'tiq fa'taqada ubadul qubur wal masyahid naqida ma akhbara bih. Maka para penyembah kubur meyakini, demikian juga penyembah patung, penyembah berhala, penyembah monumen, penyembah tempat-tempat yang dikeramatkan, mereka meyakini naqida ma akhbara bihi. Mereka meyakini apa yang Allah, mereka meyakini apa-apa yang berselisihan dengan apa yang Allah SWT khabarkan. Allah mengatakan selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Orang-orang yang menyembah kubur ini mengatakan, oh wali pulan bisa mendatangkan apa namanya kemudaratan. Asipulan dulu itu datang ke sini menjelek-jelekkan wali ini. Dulunya dia kaya, sekarang miskin. Dulunya dia barakallahu fikum pejabat yang disegani, sekarang dihina-hinakan oleh orang. Ini gara-gara dia pernah menunjukkan apa? Keyakinan mereka bahwa kuburan wali ini bisa apa? Bisa mendatangkan kemudaratan. Baik. Atau mereka meyakini wali ini bisa mendatangkan kemanfaat. Ah, itu si pulan dulunya miskin. Begitu sering-sering datang ke sini, ziarah ke sini, minta di sini, oh, sekarang langsung jadi kaya. Ini keyakinannya kuburiyun. Orang-orang yang menyembah kubur begini. Meyakini selain Allah SWT bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, sementara Allah menafikan itu. Tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang musyrikin penyembah kubur ini apa? Bertentangan apa yang mereka yakini dengan apa yang Allah khabarkan. Wa takhaluhum syurakaa lillahi istijlabal manafi wa rafil makan. Dan mereka ini para penyembah kubur menjadikan wali-wali yang dikubur di kuburan itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Bisualihim, dengan cara apa? Karena keyakinan ini menjadikan mereka mau berdoa. Baik. Seorang muwahhid, paham? Seorang muwahhid ketika dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mau meminta, dia tidak akan pernah minta ke siapa-siapa. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian? Tidak pernah berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin sebagaimana yang Allah kabarkan, selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Kebalikannya ini para penyembah kubur. Dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Akhirnya apa? Mereka berdoa. Doanya kemana? Doanya ke wali. Ya wali fulan, tolong saya diberikan apa? Kelancaran rezeki. Ya wali fulan, tolong saya disembuhkan karena sudah sekian lama sakit, kunjung-kunjung sembuh. Ya wali fulan, tolong permintaan. Mereka bernadar, mereka berdoa, mereka istighatsah, mereka macam-macam. Kenapa? Ya karena didasari keyakinan bahwa wali ini bisa mendatangkan apa? Kemanfaatan dan kemudaratan. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah nyapikan barakallahu fikum dalam Al-Qur'an bahwa siapapun tidak akan bisa melakukan itu. Itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah dan rububiyah. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya para penyembah kubur minta senantiasa dikit-dikit ke kuburan. Bisu'alihim wal iltija'i ilaihim birragbati warrahbati wattadharru. Menyandarkan diri kepada wali, berharap, takut, tunduk. Wagirin dari kami wa'il ibadah dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah allati la yastahiqu illa Allah, yang sebenarnya tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah. Wattakhadhuhum syuraka'a lillahi fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Yakni para penyembah kubur ini telah menjadikan wali yang ada di kuburan tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fawqa syirk kufaril arabil qa'idin. Dan keyakinan ini, kesyirikannya ahli yakni penyembah kubur ini berada di atas kesyirikannya orang kufar Arab. Maka ulama kita mengatakan kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan wali, apa coba? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang barakallahu fikum, orang musyrikin di zaman dahulu kala, mereka sangat yakin yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menghidupkan, mematikan, dan segala sesuatunya mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa ente menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Alasannya, mana ulum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung di berhala-berhala kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Barakallahu. Yang menunjukkan bahwa tidak akan ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan untuk mereka barakallahu fikum di dunia ini barakallahu fikum adalah ketika mereka berada di tengah-tengah laut dan mereka tak diombang-ambing oleh badai dan topan, mereka berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lupa semua sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka yakin bahwa yang bisa memberikan kemudaratan dan kemanfaatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka melakukan ibadah kepada selain Allah ini adalah apa? Sebagai apa? Untuk sebagai seorang yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat atau syufa'a atau pembela nanti di hari kiamat. Cuma itu. Barakallahu fiik. Lah sekarang orang kalau sakit ke kuburan. Kena bencana kuburan. Semua serba kuburan. Barakallahu fiik. Mau naik baru ke kuburan. Mau apa ke kuburan? Dikit-dikit ke kuburan. Kuburan wali fulan. Karena ada yang dia harap di sana. Ada yang dia takut. Allah musta'an. Karena ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum. Ini orang-orang musyrik di zaman dahulu kala, mereka berdoa kepada apa? Kepada patung berhala, kuburan. Untuk apa? Liyashfa'u lahum, agar supaya wali itu nantinya akan berikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarribuhum minallah, dan agar supaya wali itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, dan mereka orang-orang musyrikin, kita ingatkan lagi, musyrikin di zaman Rasulullah mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, maka dicaplah mereka musyrik. Dalam talbiyahnya mereka, mereka mengatakan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Kan? Ini doanya apa? Talbiyahnya orang musyrikin yang melakukan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Kami menerima panggilan seruanmu ya Allah, kami memenuhinya. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang kau miliki. Mereka tambah ini, tamliku huwa ma malak, engkau miliki dia dan apa yang dia miliki, semuanya adalah milik engkau. Wa maha ulai musyrikun. Adapun mereka ini musyrikin di zaman sekarang ini, para ubadul kubur, penyembah kubur, i'taqadu fi ahli kuburi wa fil masyahiri ma huwa a'dhamu min dhalik. Mereka meyakini bahwa wali fulan, kuburan wali fulan, barakallahu fikum, bisa ini, bisa itu, bisa menyembuhkan, bisa membuat kaya, bisa membuat lancar rezeki, ya, bisa membuat lancar bisnis dan seterusnya. Faja'alu lahum nasiban minat tasarrufi wat tadbir. Sehingganya mereka meyakini bahwa wali-wali ini memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Itu keyakinan. Waja'aluha ma'adan lahum wa maladan fi ar-raghabati war-rahabat. Dan mereka menjadikan wali-wali tersebut, para kelabiknya ada di kuburan tadi, ma'adan, tempat berlindung kalau ada mara bahaya, wa maladan, tempat minta kalau ada keinginan baiknya, ir-raghabati war-rahabat, dalam masalah sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang diharapkan dari kebaikan. Subhanallah ya amma yusyrikun, mahasuki Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wa qawlu wa huwal ghafur rahim ay liman taba ilaih. Ya Rasulullah ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang bagi siapa saja yang tobat kepada. InsyaAllah bisa dipahami. Barakallah. Inilah yang menjadikan orang-orang apa? Orang-orang ubadul kubur, penyembah kubur. Barakallah fikum. Berdoa meminta, karena mereka dalam keyakinannya wali ini bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Sementara itu sudah dibantah, dibabat habis oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa siapapun dan apapun tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini apa? Kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallah. Rububiyah Allah Subhanahu. Tidak ada yang berhak untuk mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang orang belakangan, oh, wali fulan bisa menjadikan orang kaya, bisa memberikan rezeki, bisa. Subhanallah. Betapa jelasnya ketauhidan. Barakallah. Begitu gamblangnya, mudahnya dipahami. Dan begitu jelasnya pula yang namanya kesyirikan. Tapi orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau menerima, walaupun seterang apa kita menerangkan. Walaupun sebanyak apa dalil yang kita bawa dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah mau menerimanya. Padahal sudah sangat jelas. Barakallah. Alasannya apa kemarin? Siapa ingat? Alasan bahwa malaikat bahwa wali-wali ini bisa mendatangkan kemanfaatan di kemudaratan. Dari apa? Dari sisi apa? Masih kan tak? Ingat baik-baik. Dari sisi karomah. Karomah. Mereka mengambil dan memanfaatkan kata-kata karomah ini. untuk meyakini bahwa wali ini bisa melakukan apapun yang diinginkan dalam kehidupannya dan setelah matinya sekali. Kapok. Dan itu sudah dibantu. Bahwa orang kalau sudah mati, ya mati. Tidak mati pun ada, tingkat amaluh. Kalau anak juga ada sudah mati, kan selesai. Jangankan menolong orang, apalagi Pak. Jangankan menolong dirinya orang lain, dirinya saja tidak mampu dia tolong. Dia tidak bisa melakukan apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Barakallahu. Ilahuna subhanallah. Astagfirullahaladzim.